Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah buku Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizallahu ta'ala. Kita masih membahas tentang masalah pemuda-pemuda hebat. Di antaranya yang terakhir adalah Habru Hadil Ummah, ulama'nya umat ini, yaitu Abdullah ibn Abbas radallahu anhuma. Yang kemarin telah kita baca sebab atau hal yang menyebabkan beliau menjadi ulama adalah karena beliau rajin belajar. Beliau mengajak temannya orang Ansar untuk belajar kepada para sahabat, namun temannya menolak dan tidak mau menerima ajakan. Namun meskipun demikian, Ibn Abbas tidak pantang mundur. Beliau tetap rajin belajar sampai akhirnya beliau menjadi ulama dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pada akhirnya temannya Ansar ini mengatakan, "Kana hadzal fata aqalu minni." Anak muda itu yaitu Ibnu Abbas lebih berakal daripada diriku. Walihada, oleh karena itu maka piawailah Ibnu Abbas wa tafaqa dan unggul wa faqa dan unggul mengungguli al-aqran kawan-kawannya radallahu anhu wa ardahu. Di sini kita jumpai pelajaran al-ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, bukan dengan cara bermalas-malasan. Namun ilmu itu didapatkan dengan penuh kesungguhan sebagaimana Ibnu Abbas radallahu anhuma. Beliau tekun belajar, akhirnya jadi orang yang berilmu. Lain halnya dengan Ansar yang malas atau yang tidak mau belajar, maka dia tidak mendapatkan kedudukan dalam ilmu sebagaimana kedudukan Ibnu Abbas. Wal hilmu bitahallum, dan sikap tidak mudah emosi, sikap tenang tidak mudah emosi, itu bitahallum harus dengan latihan. Wa man yataharal khaira yu'tahu, siapa yang mencari kebaikan maka dia akan diberi kebaikan tersebut. Siapa yang mencari-cari rajin, dia ingin jadi orang yang rajin, berupaya untuk jadi orang yang rajin, insya Allah akan mudahkan untuk menjadi orang yang rajin. Dan barang siapa yang mencari-cari kebaikan, di antaranya adalah mencari kawan yang baik, maka di lingkungan yang tidak kondusif sekalipun, ternyata Allah mudahkan untuk ketemu dengan orang-orang yang baik. Seorang itu tinggal di negeri kafir, karena dia mencari kebaikan, teman yang baik, akhirnya ketemu juga dengan orang-orang yang baik. Wa man yattaqi syarra yuqahu, dan siapa yang menjaga diri dari kejelekan, maka yuqahu, maka dia akan dijaga dari kejelekan. Siapa yang ingin menjaga dirinya dari malas, dia berupaya untuk tidak malas, maka Allah akan lindungi dia dari malas. Siapa yang ingin menjaga dirinya dari sifat tidak disiplin, siapa yang ingin menjaga dirinya dari sikap tidak tepat waktu dalam janji, dia berusaha untuk seperti itu, maka niscaya Allah akan mudahkan. Oleh karena itu maka para sahabat radhiyallahu anhum menyanjung Ibnu Abbas, demikian juga tabi'in. Dan telah lewat bentuk apresiasi dan sanjungan Khalifah Umar bin Al-Khattab yang memasukkan Ibnu Abbas bersama orang-orang tua veteran perang Badar untuk menjadi anggota dewan Sura, dewan pertimbangan agungnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan pujian yang lain kita dapatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi sya'nihi tentang Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud yang merupakan juga ulama pakar Al-Quran mengatakan ni'ma turjumanul Qur'ani Ibnu Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Mas'ud juga mengatakan sani Ibnu Abbas ini mendapatkan usia-usia kami, artinya berumur panjang, maka ma'asyarahu minna rajulun, maka tidak ada seorang pun dari kami yang bisa mengimbangi beliau dalam ilmu. Kemudian Mujahid, muridnya Ibn Abbas, mengatakan adalah Ibn Abbas jika menafsirkan satu tertentu dari ayat Al-Quran, seakan-akan aku lihat ada cahaya pada diri beliau. Yazid Ibn Al-Aswam mengatakan, satu ketika Muawiyah berangkat ke Mekah untuk berhaji, dan Ibn Abbas berangkat bersamanya. Fakana li Muawiyah, maka Muawiyah itu memiliki maukabun, iring-iringan. Dia memiliki iring-iringan karena beliau khalifah, maka dalam perjalanan beliau memiliki iring-iringan pengawal. Ya, jadi di depan, di belakang dan sebagainya, diiring-iringan pejabat yang lain. Wal Ibn Abbasin mauqabun, namun Ibn Abbas itu juga memiliki iring-iringan. Mimman yas'alu anil fiqhi, namun beda iring-iringannya. Kalau Muawiyah iring-iringannya polisi, tentara atau pengawal, pejabat yang ikut menyertai keberangkatan, sanak keluarga yang ikut. Kalau Ibn Abbas, maukabnya, iring-iringannya adalah orang-orang yang bertanya kepada beliau tentang masalah fikih. Maka mereka memanfaatkan kesempatan menyertai Ibn Abbas sehingga bisa banyak tanya berbagai hal. Sampai karena demikian banyak orang yang punya pikiran semacam ini, maka jadilah Ibn Abbas itu memiliki maukab sendiri, iring-iringan tersendiri. Syaqiq mengatakan adalah Ibn Abbas alal musim, saat musim haji, fa khotobah, beliau menyampaikan khutbah Arafah, faftataha suratan Nur, maka isi khutbahnya adalah beliau buka dengan menyampaikan surat An-Nur, kemudian beliau bacakan, kemudian beliau tafsirkan. Maka qala syekhun malhai, maka ada seorang tua dari satu kampung, dari kampung itu mengatakan, Maha Suci Allah, aku belum pernah melihat itu mengetahui satu perkataan ya khuju, yang keluar dari kepala seseorang, yang seandainya perkataan tersebut didengar oleh orang-orang Turki yang masih kafir, seandainya didengar oleh orang-orang kafir, niscaya akan masuklah aslamat, tentu orang Turki yang masih kafir itu akan masuk Islam karenanya. Ya, indahnya perkataan Ibn Abbas ketika menafsirkan Al-Quran. Seandainya disimak pengajiannya, pengajian surat An-Nur, disimak oleh orang kafir, maka mereka akan masuk Islam karenanya. Fahakan, maka sungguh al-imamah, status imam dalam agama, dalam ilmu, tidaklah didapatkan kecuali dengan bersabar, sebagaimana sabarnya Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu di awal perjalanan hidupnya. Tidur siang di depan rumah guru, bantalnya adalah rida, kena angin, kena debu yang dibawa oleh angin di siang hari, panas, terik. Nah, karena kesungguhan belajar semacam inilah Ibnu Abbas menjadi imam dalam ilmu. Maka Ibnu Abbas tidak mengandalkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yaitu biqauli, dengan doa Nabi, ya Allah, pahamkanlah dia, ya Ibnu Abbas, tentang agama dan ajarlah dia tafsir Al-Qur'an. Tidak pula mengandalkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ajarkanlah hikmah kepadanya. Maka Ibn Abbas tidaklah mengandalkan hal ini, fahasbu semata. Bahkan beliau bersabar, wasabara dan melipat gandakan kesabaran, wasabara dan tekun untuk tahammulil masyaq, memikul kesulitan, capek dan sulit dalam rangka mendapatkan ilmu. Maka ini kita jumpai di sini cerdasnya, berakalnya Ibnu Abbas. Beliau tahu beliau didoakan oleh Nabi agar menjadi ulama, agar menjadi orang yang berilmu. Namun beliau tidak mengandalkan hal itu. Namun beliau adalah orang yang rajin dan sungguh-sungguh tekun belajar. Maka benarlah firman Allah, dan kami jadikan di antara mereka ya para imam yang menebarkan hidayah dengan perintah kami, lama tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan kebenaran ayat-ayat kami. Waqad ahsana man qal, maka sungguh bagus orang yang mengatakan sesungguhnya imam dalam agama tidak didapatkan kecuali dengan kesabaran. Ya, tepatnya ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala di kitabnya Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan, dan mengatakan bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Ini faedah dari As-Sajdah 24. Ya, bisabri wal yakin, dengan kesabaran dan keyakinan yaitu ilmu, ya, yaitu tentu didapatkan dengan tekun belajar sehingga punya ilmu. Bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin, maka didapatkanlah dan diperolehlah status imam dalam agama, status imam dalam amal saleh. Maka dalika demikian juga Nabi alimhu, ajarkanlah kepada anak wara dan meninggalkan hal yang tidak jelas kehalalannya, apalagi yang jelas-jelas haramnya. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika Rasul wafat, Al-Hasan ini masih sangat belia, 5 tahunan. Maka ini menunjukkan bahasanya ini satu hal yang ditanamkan sejak kecil. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Ada 2 qiraah. Versi yang lain, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah hal yang ragu, yang ragu kehalalannya, pilihlah yang tidak ragu. Maka ini satu hal yang ditanamkan sejak belia, sejak kecil sekali. Karena ini diingat betul oleh Al-Hasan bin Ali. Artinya satu perkara yang menyibukkan pikiranmu, yaitu bikin bimbang, yang menyebabkan kau ragu-ragu tentangnya, tinggalkanlah. Pergilah dan pilihlah perkara yang tidak ada padanya kesamaran, keraguan, wala irtiab, tidak pula keraguan. Wa idza ra'aita, maka jika anda lihat 1 keping uang, anda ragu-ragu apakah ini betul-betul milikmu atau orang lain, tinggalkanlah dia, biar diambil orang lain. Ini contoh, Nabi mengajarkan kepada anak kecil untuk memiliki wara', waha huwa berikut ini, sang Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat di mulutnya Al-Hasan bin Ali 1 butir kurma sedekah, dan sedekah yaitu zakat tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Maka Nabi pun berusaha mengeluarkan butir kurma tadi dari mulut Al-Hasan sambil mengatakan, kih, kih, tidakkah engkau tahu bahasanya kita, keluarga Nabi, tidak boleh memakan zakat. Diatkanlah Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan, satu ketika Al-Hasan bin Ali mengambil 1 butir kurma sedekah, lalu dia letakkan di fihi, di mulutnya. Fi yang pertama itu di, fi yang kedua itu mulut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tas mengatakan, kih kih irmi biha, lempar itu. Tidakkah engkau tahu bahasa yang kita tidak boleh makan zakat? Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari ketika menjelaskan kandungan hadis ini mengatakan, fihi, di antara pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, bolehnya membawa anak-anak ke masjid. karena tumpuan kurma zakat ini ditumpuk di masjid. Al-Hasan ngambil, ya berarti dia ya, ke masjid. Wa ta'dibum bima yanfa'uhum. Dan ya, menghukum anak dengan hukuman yang manfaat bagi mereka dan mencegah mereka dari hal-hal yang tidak yang membahayakan mereka. Ya, maka tidak benar kaidah mendidik anak yang dianut oleh banyak orang tua, ah kan masih kecil, enggak apa-apa, dimaklumi. Sebagian orang tua demikian parah, sampai ah enggak apa-apa, masih kecil. Itu untuk memaklumi perbuatan anaknya yang zalim, mukuli orang lain, kemudian memukuli kawannya, menghajar kawannya. Nah, ini satu hal yang tidak benar. Namun yang diajarkan oleh Islam, anak kecil sekalipun kalau melakukan tindakan yang tidak benar perlu dihukum. Dalam hal ini Al-Hasan melakukan tindakan tidak benar, ngambil harta atau koma zakat, dihukum dalam bentuk yang lagi enak, yang lagi asik dinikmati itu dikeluarkan. Ini tentu bentuk hukuman. Demikian juga dicegahnya anak kecil dari hal yang berbahaya, wa mintana wilil muharramat. Demikian juga perlu dicegah untuk melakukan hal yang haram, untuk melakukan perbuatan yang haram. Misalnya kemudian anak perempuan kemudian maka tidak benar anak perempuan dipakaikan pakaian yang seksi-seksi. Ini kan masih anak kecil, enggak apa-apa ya, main di luar sambil cuma bajunya atau kaosnya you can see, terus apa-apakan cuma celana dalam saja sana main. Ini enggak benar. Ini mintana ulil muharramat. Ya, anak kecil harus dicegah dari melakukan hal yang haram. Wa in kanu ghaira mukallafin. Meskipun mereka tidak mukallaf dan tidak dosa karena melakukan yang haram. Tidak dosa karena belum mukallaf. Namun kenapa? Liyatadarrabu bidzalik, supaya terlatih dengan hal itu. Terlatih untuk jauh dari hal-hal yang haram. Hakkan innaha tarbiyatun salihatun, benar inilah pendidikan yang baik dan pembiasan untuk taat. Watan syiatun, dan penumbuhan ditumbuhkan di atas halal. Famin thamma, maka dari sana keluarlah Al-Hasan bin Ali sebagai sayyidu minasadat, sebagai seorang sayyid, sebagai seorang tokoh. Bal sayyidu sababi ahli jannah, bahkan kata Nabi dia adalah tokoh dan pemimpin anak-anak muda yang masuk surga bersama saudaranya Al-Husain bin Ali. Mat'amun tayyibun, ini diantara faktornya adalah karena makanan yang baik, yang halal, minas sirar sejak kecil, minuman yang halal, pakaian yang halal. Waqad ahsana mangqal, dan sungguh bagus ucapan seorang penyair yang mengatakan, wayan sa'una si'ul fityani, dan tumbuhnya seorang anak muda di antara kami sebagaimana pembiasaan yang diberikan oleh abuhu, oleh bapaknya, oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Walirajul ayakhtar li awladi al-afdal wal-akmal, dan boleh saja bagi seorang kepala rumah tangga, seorang laki-laki untuk memilihkan bagi anak-anaknya yang terbaik dan sempurna dalam masalah agama, dan membimbing anak-anaknya untuk melakukan hal tersebut, dan menunjukkan pada anak-anaknya hal tersebut. Khasatan terutama jika dia jumpai keluarganya, anaknya tersebut memiliki kesiapan dan bisa menerima hal itu. Maka dipilihkan yang terbaik dan yang al-akmal yang sempurna berkenaan dengan masalah agama diajari hal tersebut, diarahkan untuk itu, meskipun dia telah berumah tangga. Dalilnya diatkan oleh Al-Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Fatimah, berarti Fatimah sudah berkeluarga. Lantas Nabi tidak mau masuk, masuk ketemu dengan Fatimah. Waja'a Aliun, lantas setelah itu datanglah Ali. Lantas Fatimah cerita kepada Ali apa yang tadi telah terjadi. Fadzakarahu, lalu hal ini kemudian disampaikan kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, tadi Anda ke rumah, ini sudah sampai depan pintu, kenapa enggak jadi masuk? Kenapa balik kanan pulang? Ada apakah gerangan? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku melihat di pintu rumahnya Fatimah terdapat korden musyian, catatan kaki, wa al-muzakhaf al-mangkus. Ini korden yang demikian rame gemerlap, ya, tidak polos. Muzakhaf, diberi hiasan-hiasan. Al-mangkus, makna kasarnya dikasih ukiran-ukiran, artinya dikasih motif-motif yang rame, ya, bukan korden yang polos, sederhana, polos, namun rame warnanya, ya, rame motif-motifnya. Faqal, lantas Nabi kemudian mengatakan, mali wali dunia, apa perluku dengan dunia? Fa'ataha Ali, lantas Ali mendatangi Fatimah dan menyampaikan hal tersebut pada Fatimah. Faqalat, lantas Fatimah mengatakan, hendaknya sang Nabi memerintahkan aku dengan apa yang dia kehendaki. Qal, Nabi kemudian bersabda, tursili bihi ila fulan. Ya, kirimkan kordenmu, kain kordenmu tersebut kepada fulan. Ali baitin, satu keluarga, fihim hajatun, yang membutuhkan kain. Hal ini cuma sekedar korden untuk nutupi pintu. Mereka butuh kain untuk jadikan sebagai pakaian penutup aurat. Ya, maka korden itu tidak polos, sederhana, tidak rame motifnya dan warnanya, itu al-afdal saja. Kemudian korden itu rame dengan warna ini dan itu, rame dengan motif, itu satu hal yang mubah, satu hal yang tidak haram. Ini tidak ada unsur haram di dalamnya. Namun Nabi menyukai kesederhanaan, Nabi menyukai kesederhanaan dan tidak menginginkan simbol-simbol wah, simbol-simbol kemewahan. Maka Nabi inginkan agar anaknya, putrinya juga demikian. Nah, ini boleh-boleh saja. Ini tidak boleh disanggah dengan menghalalkan yang haram gitu atau mengharamkan yang halal. Nggak. Ini membabil ikhtiaril afdal. Maka bedakan antara bab memilih yang dinilai baik dengan mengharamkan yang halal. Nabi tidak mengharamkan yang halal. Nabi cuma mengatakan, mengekspresikan tidak suka. Mali wali dunia. Kenapa harus hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat simbol-simbol duniawi. Maka boleh saja berdasarkan hadis ini, boleh saja orang tua milihkan, nyarankan, mengarahkan anak untuk meninggalkan hal-hal yang dianggap kurang afdol karena berkesan semacam sangat duniawi, meskipun anaknya tersebut sudah berkeluarga. Kemudian dalam Sahihain diatkan Abu Khair dan Muslim dari Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah mengadukan matalaka, apa yang dia dapatkan, yaitu kapalan minaroha, dikarenakan mesin penggiling gandum tradisional. Ya, karena Fatimah menggiling gandumnya, giling gandum sendiri, bahasa kita numbuk gabah, akhirnya jadi beras, tiap hari numbuk gabah, tangannya kapalan. Bayangkan, ini tangannya putri Nabi SAW. ini kapalan gara-gara keperluan masa. Maka sungguh aneh kemudian sebagian muslimah anti masa gara-gara enggak pingin kapalan kan. Gara-gara pingin enggak pingin tangannya kasar dan sebagainya. Lihat ini seorang wanita ahli jannah. Putri dari manusia paling mulia. Dia tidak merasa canggung, tidak merasa buruk, merasa jelek tangannya kapalan karena urusan di dapur. Istaqat matalaka mengadukan apa yang dia dapatkan minaroha fiyadiha gara-gara mesin tradisional penggiling gandum yang menimbulkan kapalan fiyadiha di tangannya. Ya, kapalan bahasa Indonesianya enggak tahu ya. Pokoknya kayak gitu. Besar jadi kasar ya. Karena memegang benda-benda kasar. Utian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyun ditatangkanlah tawanan perang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu maksudnya adalah budak. Fantalaqat, maka berangkatlah Fatimah ke rumah Nabi, falam tajidhu, namun Fatimah tidak mendapati Nabi. Fatimah berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, lantas Fatimah mengkabarkan kepada Aisyah apa yang diinginkan oleh Fatimah, yaitu ingin pembantu. Menginginkan pembantu yang nanti bantu-bantu urusan dapur, diantaranya urusan dapur yang kasar-kasar. Falam maja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi datang, Aisyah kemudian cerita pada Nabi kedatangan Fatimah menemui Aisyah. Lantas datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempat kami dan kami sudah mengambil posisi di tempat tidur, mau tidur. Maka kami bermaksud untuk berdiri namun Nabi melarangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala makanikuma." Kalian tetap di tempat saja, tetap di situ saja. Tidak usah duduk, tidak usah berdiri. Maka Nabi SAW duduk di antara kami. Kaminya di sini Ali dan Fatimah. Hatta wajatu sampai-sampai aku mendapatkan dinginnya dua telapak kaki Nabi di dadaku. Thumakal, kemudian Nabi SAW mengatakan, maukah aku ajarkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada pembantu yang kalian, yaitu budak yang akan bantu-bantu kerja yang kalian minta. Ya, maka Nabi katakan, jika kalian berdua telah ngambil posisi di tempat tidur, maka bertakbirlah 3-4 kali, tasbih 3-3, tahmid 3-3, itu lebih baik daripada pembantu. Ya, tentu punya pembantu bukan satu hal yang haram, bukan satu hal yang berdosa. Namun Nabi dalam hal ini tidak mengabulkan permintaan Fatimah. Ini bukan karena itu satu hal yang dosa, namun mimbab ikhtiaril afdal. Nabi katakan, Nabi punya prinsip bahasanya yang afdal adalah kerjaan rumah ditangani sendiri. Biar Fatimah asik dengan kegiatan-kegiatan rumah itu al-afdal. Sehingga ini dimasukkan tadi di pembahasan boleh bagi seorang laki-laki memilihkan untuk anaknya yang terbaik. Namun tentu al-afdal di sini tentang masalah pembantu ini tentu juga menimbang faktor-faktor yang lain, ya, kekuatan fisik, kesehatan, jumlah anak dan seterusnya. Maka itu semua tentu harus dipertimbangkan. Kemudian al-abna wa sa'irul adab al-islamiyah, anak dan berbagai macam adab islami yang lain selain yang telah dibahas. Wali adab ala abu, maka kewajiban bapak untuk menanamkan adab kepada anaknya, berbagai macam adab Islam. Wa mafiyah dan apa yang isinya adalah akhlak yang luhur, rafiah yang luhur, semacam adab makan, adab minum, berpakaian, perkataan yang jujur, memenuhi janji, pemberani, dermawan dan yang lain. Wahada dan berikut ini sedikit tentang masalah adab-adab tersebut. Yang pertama adalah adab makan. Maka janganlah orang tua membiarkan anaknya dan anaknya ya, tidak beradab dengan adab makan dengan alasan dia masih kecil-kecil. Karena alasan masih kecil, masih anak-anak, yukhiluna, kemudian mereka merusak adab makan dan minum. Namun balyu adabuna, namun bahkan perlu dididik dengan adab yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Madamu selama mereka mampu dan faham. Dalilnya fahah wa rasul berikut ini. Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada anak tirinya anak dari Ummu Salamah istri Nabi. Nabi ajarkan kepada anak tirinya yang masih kecil Umar bin Abu Salamah wa yu'adibuhu, Nabi tanamkan adab lam makana tatkala tangannya itu tati sufi suhfati jalan-jalan di nampan, tidak diam di satu posisi namun kesana dan kemari. Diat kala Bukhari dan Muslim dari Umar ibn Abi Salamah radhiallahu anhu qala, Umar mengatakan aku dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi adalah tanganku tatisu catatan kaki tatisu ai tataharrak yaitu gerak-gerak watam tatu dan memanjang ke berbagai sisi nampan tidak mencukupkan diri pada tempat atau posisi tertentu satu posisi tertentu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurku dengan mengatakan wahai anak kecil sebelah nama Allah makalah dengan tangan kananmu makalah makanan yang ada di dekatmu. Maka Nabi tidak membiarkan Umar bin Abu Salamah dengan kesalahannya dengan alasan ah masih anak-anak nanti aku dia pinter dewi ini padahal ternyata setelah gede ternyata pinter bangkang dulu pas kecil tidak ditanamkan gedenya pinter bangkang lebih manut sama temannya daripada bapaknya lebih percaya tipi daripada nasihat orang tuanya ya sudah gagal sudah pendidikan. Walaya taharat dan maka Nabi SAW tidaklah merasa sempit artinya biasa-biasa saja min raf'i meninggikan yaitu menghentikan tangan seorang anak perempuan dan tangan seorang anak laki-laki dari makanan ketika dia meletakkan ketika keduanya meletakkan tangannya tanpa menyebut nama Allah maka dipegangi tidak boleh makan sebagai bentuk hukuman. Diatkanlah Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Diatkanlah Muslim dalam sahihnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah mengatakan kami jika hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lam nadha' aydina hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak meletakkan tangan-tangan kami sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai makan dengan meletakkan tangannya. Di sini kita jumpai adab makan ketika kita berada di satu tempat, satu forum bersama orang-orang yang wajib kita hormati. Orang tua, orang yang lebih tua, pejabat dan yang lain. Maka adabnya minta beliau-beliau untuk makan terlebih dahulu. Bukan kemudian kita yang duluan beliau biar beliau-beliau dapat sisanya. Nah, tidak demikian. Ya, di antara adab makan bersama, ya, di antara adab makan bersama adalah ya, sebagaimana adabnya para sahabat. Ketika makan bareng dengan orang-orang yang kita hormati, guru dan sebagainya, ya, maka persilahkan beliau untuk makan terlebih dahulu, setelah itu kita di belakangnya. Maka di antara tindakan tidak beradab, nah, itu ya, orang yang lebih tua, ya, orang tua, ya, guru kita suruh dapat sisanya. Ya, yang enak-enaknya ya, kita serbu duluan biar beliau enggak semangat langsung makan, ya sudah kita habisi aja. Nah, ya, tidak demikian. Ya. Tidak demikian adab para sahabat. Mereka tidak mulai meletakkan tangan, enggak berani meletakkan tangan pada makanan, mengambil makanan, kecuali setelah Rasulullah mengambil makanan. Setelah Rasul mengambil makanan, baru kemudian mereka mengambil makanan. Ini adab luhur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan dipraktikkan mereka. Dan seorang yang mengklaim berusaha untuk mengikuti para sahabat Nabi adalah orang yang paling layak untuk beradab dengan adabnya para sahabat Nabi. Wa inna hadarna ma'ahum maratan. Satu ketika kami hadir bersama beliau ta'aman di acara jamuan makan. Faja'at jariyatun, lalu datanglah seorang anak perempuan kecil. Seakan-akan dia terdorong catatan kaki. Tutfa'aili sidati su'atiha. Disebut seakan-akan dia terdorong karena demikian luar biasa cepatnya. Seakan-akan ada sesuatu yang mendorong atau sesuatu menariknya. Fadzahabat, maka anak kecil ini berupaya untuk meletakkan tangannya di makanan. Rasul kemudian memegang tangannya sehingga dia tidak berhasil menyentuh makanan. Lalu datanglah seorang Arab Badui, seakan-akan juga dia terdorong. Nabi pegang juga tangannya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan itu menghalalkan makanan manakala tidak disebutkan nama Allah ketika makan." Atau berupaya untuk menghalalkan makanan dengan tidak disebut nama Allah ketika makan. Dan sesungguhnya setan datang dengan membawa anak perempuan ini supaya bisa dengan anak perempuan ini dia bisa menghalalkan dan ikut menikmati makanan. Maka ku pegang tangan anak perempuan ini. Lalu setan datang dengan lelaki Arab Badui, dia ingin menghalalkan dan itu menikmati bihi dengan sebab Arab Badui tersebut makanan, maka ku pegangi tangannya. Demi Allah, zat yang nyawaku ada di tangannya, sungguh tangannya setan itu ada di tanganku bersama tangan si anak perempuan ini. Ya, maka kita lihat anak perempuan orang lain, ya, ini tidak jadi alasan bagi Nabi untuk membiarkannya tidak melakukan adab atau ya melakukan adab makan. Dan Nabi didik, Nabi kasih hukuman, mau makan tangannya dipegang, nanti dulu. Ya, dan ini nampaknya adzahir adalah anak orang lain, cuma sekedar anak kecil. Ya, maka di sini kita jumpai pelajaran, dan masalah penanaman adab itu adalah di samping tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat. Ya, maka hendaknya anggota masyarakat yang lain, terutama beliau-beliau yang sepuh, itu juga membantu orang tua ini untuk menanamkan adab kepada generasi muda. Ya, ketika di situasi bukan di rumah, seorang anak itu melakukan hal yang tidak sesuai, maka diingatkan. Nah, karena itu maka prinsip pemakluman ya terhadap anak, semuanya sempat dimaklumi, Allah tidak apa-apa, kan masih anak-anak. Ini adalah prinsip pendidikan yang tidak islami. Ini bertolak belakang dengan sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan hal ini. Wa idza nasiya al-akil, jika orang yang makan itu lupa untuk menyebut nama Allah di awal makannya, maka adalah dia katakan ketika dia ingat bismillahi awwalahu wa akhirahu. Berdasarkan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, siapa yang lupa untuk mengingat Allah azza wa jalla di awal makannya, maka adalah dia katakan ketika dia ingat bismillahi awwalahu wa akhirahu. Fa innahu yastaqbilu ta'aman jadidan. Maka dengan itu dia akan mendapatkan makanan yang baru. Au yamtani'u al-khabisu mimma kana yusibu minhu. Al-khabis di sini maknanya setan. Dan bacaan tadi memiliki manfaat mencegah si setan untuk bisa menikmati apa yang telah dia ambil. Ini bacaan ini memiliki faedah, dia mencegah setan untuk bisa menikmati makanan yang tadi telah dia ambil melalui kita karena kita makan tanpa membaca dan menyebut nama Allah. Demikian juga, maka makanan kita selanjutnya adalah makanan yang steril tanpa ditemani oleh setan. Ya, di sini dikatakan oleh Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wa Lailah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi. Fal yu'allam al-waladu hadha, maka adalah anak diajari hal ini, doa ketika lupa baca bismillah di awal makan. Demikian juga hendaklah bapak dan ibu itu makan bareng satu piring atau satu nampan bersama anak-anaknya. Karena dalam makan bareng itu terdapat ulfah, persatuan dan kesatuan hati, kedekatan hati. Dan dengan makan bareng itu terdapat barokah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan satu orang bisa cukup untuk dua orang ketika dia berkah. Makanan dua orang cukup untuk empat orang ketika dia makanan yang berkah. Makanan empat orang cukup untuk delapan orang, manakala Allah melimpahkan keberkahannya. Diriwayatkan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan dua orang cukup untuk tiga orang, makanan tiga orang cukup untuk empat orang. Kemudian di antara manfaat makan bareng sebenarnya orang tua ketika dia makan bareng dengan anaknya, dan ketika itu ada kesempatan untuk ngajari anak adab makan dan membimbingnya untuk mengenal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cara Nabi, gaya Nabi dalam makan dan minum dan petunjuk Nabi dalam itu semua. Demikian juga dengan Anda wahai orang tua duduk bareng dengan anak, Anda akan mengetahui sifat-sifat mereka yang baik atau yang jelek. Setelah itu Anda bisa koreksi yang bengkok dari mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faminal awlati, maka di antara anak ada anak ada yang rakus dalam makan. Jash'un, rakus dalam makan. Dia ingin untuk dirinya lebih banyak daripada saudaranya. Dia lebih mengutamakan dirinya fi kulli syai' dalam segala sesuatu dibandingkan saudara-saudaranya. Oleh karena itu Anda lihat dua tangannya memanjang ke jatah apa yang jadi jatah saudara-saudaranya. Anda lihat dia tidak qanaah dengan pembagian bapaknya. Tidak qanaah dengan bagiannya dari makanan dan minuman. Nah, disinilah kita jumpai pentingnya makan bareng dengan anak. Maka dalam kasus semacam ini, maka orang tua perlu memberikan takwim, memberikan penilaian, memberikan bimbingan, wa ta'dil, dan memberikan koreksi dan perbaikan. Misalnya, idza wada'ta, jika Anda letakkan di hadapan anak-anak sejumlah kurma, kemudian mereka makan kurma tersebut. Anda lihat sebagian anak mengambil bikiltayadaih dengan dua tangannya. Sebagiannya mengambil biadihi dengan satu tangannya lebih dari satu butir kurma. Maka semisal mereka-mereka ini selayaknya diajari hadis Rasulullah SAW dalam bab ini. Itu dalam bab makan bareng. Ketika orang itu makan bareng, di antara adabnya adalah tidak boleh ngambil double. Ya, namun makannya satu-satu. Mau banyak, ya ngunyahnya yang ngebut. Ngunyahnya yang ngebut. Kalau perlu enggak perlu dikunyah, langsung telan. Tapi ngambilnya satu-satu. Bahwa ma'akhadz al-Bukhari, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk double di antara dua butir kurma kecuali jika dia telah minta izin sama temannya. Ya, saya double ya. Nah, saya langsung double izin dulu. Ya, temannya enggak ngizinkan, enggak ya, satu-satu. Ini biar senasib. Maka ya enggak boleh double. Nah, hadisnya tentang masalah double ngambil double kurma. ketika makan bareng kurma, kemudian ngambil double kurma dengan cara double Nabi larang. Ini bicara tentang kurma. Bagaimanakah dengan yang lain? Wain sahabu hada, dan ditariklah adab ini ala kuli ma fi makna tamri. Semua yang semakna dengan kurma, itu makanan. Ini makan gorengan ya satu-satu. Enggak kemudian langsung tangannya megang dua yang dimasukkan ke mulut. Langsung dua sekaligus. Enggak boleh demikian. Dilarang oleh Nabi SAW. Fakat yakunuka unaka masalan. Misalnya ada portokol, ada jeruk. Maudu'an yang diletakkan. Ada mouse, ada pisang. Fatarahu. Maka anda lihat rakuslah di antara anak rakuslah di antara anak ada yang rakus yang mutu yadaihi, dia julurkan dua tangannya ngambil dua atau tiga, dia ambil hak saudaranya. Faida fa'ala dalika, jika anak melakukan hal tersebut, selainnya bagi anda untuk mencegahnya dari melakukan hal itu. Watu atibhu ala dalik, dan tanamkan adab kepada anak agar seperti itu. Ini kalau makan bareng, adabnya dari Nabi, ya, ngambil pisangnya satu-satu, ya, ngambil pisangnya dimakan satu-satu, enggak kemudian ngambil dua, langsung dimakan dua. Nah, tidak demikian. Namun ambil satu-satu, nanti habis, ambil lagi. Itu adabnya Nabi. Sampaikan seperti ini kepada anak. Ya, wa ta'am, dan makanan terkadang jumlahnya banyak. Fa istami al-jami' alaikum, dan semuanya berkumpul mengerumuninya. Kemudian menjulurkan tangan-tangan mereka ke tumpuan makanan tadi, ya, semua mereka demikian. Dan terkadang keadaannya ahyanan terkadang perlu yuqassam ba'du ta'am. Sebagian makanan dibagikan. Nah, faqad yastahi, kenapa? Karena sebagian abna, sebagian anak terkadang malu menjulurkan dua tangannya dalam keadaan saudaranya yang lain juga menjulurkan tangan. Maka jika dirasa kondisi itu memerlukan untuk pembagian makanan, maka hendaknya makanan dibagi, dan ini satu hal yang tidak mengapa. Ini tidak harus bentuknya ini ditumpuk kemudian dikelilingi makan bareng-bareng, boleh jadi dibagi. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Bakrin radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berjumlah 130 orang. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah ada di antara kalian yang punya makanan? Faidah, ternyata ada seorang yang punya satu sok makanan atau semacam itu. Akhirnya makanan yaitu gandum ini ujina, dibuat adonan. Sumaja arajulun musyrikun, kemudian datanglah orang musyrik. Mus'anun, Allah alam lewati. Tawilun, yang dia adalah orangnya tinggi. Birunamin, dengan sejumlah kambing yang dia bawa. Lantas Nabi SAW mengatakan, Nabi bertanya, apakah ini dijual? Apakah ini dijual? Ataukah pemberian? Ataukah hibah? Qal, la, tidak, bukan hibah. Bal bay'un, namun dijual. Qal fastara minhu syatan, maka Nabi lantas membeli dari orang musyrik tersebut seekor kambing. Fasuni'at, lantas dibuatlah kambing tersebut. Artinya disembelih, ditangani, diurusilah kambing tersebut. Fa'amaran Nabiullah, maka Nabiullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, bisawadil batani yushawa atau yushwa, dan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar sawadil batan dari kambing itu dipanggang. Wa ayyumullahi, demi Allah, ma min thalathina wa mi'atin, tidaklah 130 orang tersebut kecuali Nabi potongkan untuknya satu potong dari tadi sawadil batan. Inkana syaitan atau iyahu, jika orangnya itu ada langsung Nabi berikan, jika orangnya gaib, orangnya belum hadir masih absen, Nabi simpankan untuknya. Maka Nabi potongkan dagingnya satu persatu. Ini dalil kalau makanan itu boleh, model distribusi makanan tidak harus dalam bentuk rame-rame dikelilingi kemudian makan bareng-bareng, boleh jadi modelnya adalah model pembagian. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Aqda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.